lagi. Aku jalan denganmu. Bila semua rindu yang ada telah hilang, lupakan saja janji untuk selalu bersama. Bila akhirnya hanya buatmu tersiksa, jangan paksakan untuk bertahan. Bila tak ada cintamu lagi untukku, untuk aku, kau diam saja saat ku ajak bicara, seakan tak